Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ahibati fillah, ikhwani dan akhawat, ummahat rahimani wa rahimakumullah. Tanpa kita sadari, kita sudah berada di hari keempat atau kelima dari bulan Sya'ban 1438 Hijriah. Maka ada baiknya kita mudzakarah sekilas tentang yang para ulama bicarakan terkait bulan Sya'ban ini. Adapun yang pertama terkait penamaannya, Sya'ban dinamakan dalam bahasa Arab demikian dari tasya'ub, kata Al-Hafid, yang maknanya berpencar ke sana kemari. Yang dimaksud, orang Arab dulu ma'ruf kalau di bulan Sya'ban mereka sibuk berpencar yang ini ke sana, ini kemari untuk mencari atau mengumpulkan air. Maka dinamakanlah bulan itu dengan bulan Sya'ban. Yang kedua, keutamaan bulan Sya'ban ini disebutkan dalam hadis Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Aku tanya, wahai Rasulullah, aku melihatmu kalau Sya'ban engkau banyak puasa, yang itu tidak aku lihat pada bulan-bulan yang lain. Ini puasa-puasa sunnah. Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim. Itu bulan, yakni Sya'ban, banyak dilupakan oleh orang. Dia terletak di antara Rajab dan Ramadan, bulan yang diangkat padanya amalan-amalan saleh kepada Rabbul Alamin. Maka aku pun senang amalanku diangkat kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Oleh karenanya disunahkan puasa padanya. Syahrun turfa'u fihil a'mal, bulan yang diangkat padanya amalan saleh kepada Allah. Hadis dihasankan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullahu taala. Diriwayatkan pula oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, qalat kana Rasulullah sallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Wa ma ra'aitu Rasulullah istakmala siyama syahrin qat illa syahr Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Rasulullah SAW kalau sudah berpuasa, puasa-puasa sunnah, banyak sering beliau puasa sehingga kami mengatakan beliau tidak akan berbuka, artinya akan terus puasa tiap harinya, gak akan berhenti dari puasa itu. Tapi kalau sudah beliau berbuka, yakni tidak puasa, tidak melakukan puasa-puasa sunnah, begitu lama atau banyak hari-hari yang beliau tidak puasa, sehingga kami pun mengatakan beliau tidak puasa ini. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan sebulan penuh utuh puasa padanya kecuali Ramadan. Dan aku tidak pernah pula melihat Rasulullah SAW banyak memperbanyak puasa sunnah di suatu bulan seperti Sya'ban. Artinya di bulan Sya'ban itu Rasul memperbanyak puasa-puasa sunnah padanya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, juga Muslim, juga Abu Dawud dan yang lainnya dalam kitabnya. Di dalam hadis jelas mengajarkan kepada kita bahwasanya puasa sunnah disunnahkan, siam tatawu di bulan Sya'ban. Yang kedua, di bulan Sya'ban pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al-Albani, innallaha ta'ala la yattali'u fi lailatin nisf min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat kepada hamba-hambanya di malam nisf Sya'ban, di malam pertengahan Sya'ban, maka Allah ampuni, Allah ampuni semua hambanya yang mukmin, tentunya yang muslim. Allah ampuni mereka semua kecuali yang musyrik kepada Allah, tentu itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, au musyahin, atau itu orang yang pada dirinya ada syahna, ada permusuhan kepada saudaranya, memendam permusuhan atau syahna kebencian kepada saudaranya, maka merugi besar orang yang sepatutnya dia mendapat ampunan dari Allah, terharamkan dari fadilah tersebut, terhalang oleh kemusyrikan yang dia perbuat, atau syahna permusuhan dia dengan orang lain. Dua sebab syirik dan syahna yang karenanya terkecualikan dia dari ampunan Allah. Padahal semuanya Allah ampuni. Allah Maha Luas, Maha Pengampun, Rahim. Artinya keterlaluan seorang hamba di waktu-waktu fadhilah atau di tempat-tempat fadhilah yang seharusnya dia mendapat fadhilah, terharamkan dari fadhilah itu. Kalau di waktu atau tempat itu dia tidak mendapat fadhilah, kapan dia akan mendapat fadhilah? Padahal itu syarifuz zaman, waktu yang utama, waktu yang mulia. Penyair mengatakan, wa anta ya tayyibun illam tatib inda tayyibatin biha tabat tayyibatun famata tatibu. Kamu wahai tayyib, orang baik semestinya, kalau tidak menjadi baik di Taibah, Madinah, biha taubat taib inda taibin, di sisi dekat dengan yang baik, yakni Rasulullah SAW ada di sana, bihi taubat taibatun, yang dengan keberadaan Rasul di situ Madinah pun jadi baik. Sementara kamu di sana tidak menjadi baik. Famata tatibu, maka kapan kamu mau jadi baik? Sebagian orang hatta dia di Madinah, bahkan di Mekah, tetap saja tidak menjadi baik. Tidak menjadi sebab baginya untuk berubah menjadi baik. Padahal sebab-sebab kebaikan itu ada di depannya. Peluang besar, prospek semestinya, waktu, tempat. Tapi terharamkan, na'udzubillah. Sama seperti ini, Syaban. Semestinya dia mendapat ampunan dari Allah. Tapi terhalangi ampunan itu darinya karena musyrik atau musyahin. Karena permusuhannya dengan saudaranya. Kapan kamu mendapat ampunan Allah? Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Kata Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, hikmah yang dikehendaki dengan puasa Syaban semacam tamrin, latihan agar dia terbiasa puasa nantinya di Ramadan, sehingga tidak kaget, tidak merasa berat ketika memasuki Ramadan. sudah terbiasa dengan puasa-puasa sunnah yang dia lakukan selama Syaban. Maka puasa akan dia dapati nikmatnya, lezatnya ibadah ini. Maka Ramadan pun begitu dia masuk mulai dengan penuh semangat, vitalitas dan penuh harap dengan puasa padanya. Berarti Syaban teranggap seperti mukaddimah bagi Ramadan. Segala sesuatu ada mukaddimahnya ya, sebelum masuk. Kamu baca buku misalnya, sebelum ke inti sari isi buku itu apa, didahului oleh mukaddimah, pendahuluan, sehingga kamu punya bayangan, punya pegangan, oh buku ini nanti bahas ini, seputar ini yang dikaji. Nah, oleh karenanya kata Ibnu Rajab, disyariatkan di Syaban seperti apa yang disyariatkan di Ramadan. Puasa disyariatkan di Syaban sebagaimana puasa itu disyariatkan di Ramadan. Di Ramadan sangat disyariatkan, ditekankan qiraatul Quran, diperbanyak. Maka di Syaban pun demikian, ditekankan, disunahkan memperbanyak qiraatul Quran. Semua ini persiapan untuk menyambut bulan Ramadan, melakukan rukun Islam, siam Ramadan. Begitulah athar dari banyak ulama dan a'immah salaf rahimahumullah. Kata Imam Salamah Ibnu Kuhail rahimahullah, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Disebutkan, yani di masa ulama salaf, bulan Sya'ban itu bulannya para pembaca Quran. Artinya bulan yang mereka di ulama salaf memakmurkan bulan Sya'ban itu dengan banyak bacaan Quran. Wa kana Habib ibnu Abi Thabit idza dakhala Sya'ban qala hadza syahrul qurra. Imam Habib bin Abi Thabit rahimahullah, kalau memasuki Sya'ban beliau katakan ini bulannya para qari, para pembaca Quran, mereka banyak baca padanya. Wa kana Amr ibnu Qais al-Mula'i idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanuta. Wa tafarraga li qira'atil Qur'an. Amr ibnu Qais al-Mula'i kalau memasuki Sya'ban beliau tutup kedainya, tokonya, tempat beliau kerja, dan lebih fokus beliau untuk banyak-banyak baca Al-Quranul Karim. Yang kelima, terkait Syaban, di dalam hadis Aisyah tadi menjelaskan Rasul banyak puasa Syaban. Di hadis lain disebutkan idzan tasafa Syaban fala tasumu. Jika Syaban sudah di pertengahan, maka jangan kamu puasa. Kata Syekhul Islam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, penjamaannya bahwa Rasulullah SAW puasa Syaban banyak sekali. Adapun terkait hadis larangan berpuasa jika itu di pertengahan Syaban, maka hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Hanya saja maknanya larangan memulai puasa dari pertengahan Syaban. Dari awal kamu enggak puasa, begitu der tanggal 15 kamu mulai puasa. Di situ yang dilarang. Adapun orang yang banyak puasa dari awal, dia perbanyak puasa sunnah Syaban, sampai pertengahan pun dia tetap puasa terus demikian, maka itu tidak ada masalah, tidak menyalahi sunnah, bahkan telah menepati benar sesuai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Yang keenam, pengkhususan hari pertengahan Syaban untuk puasa, masih fatwa Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau sebutkan pengkhususan suatu hari tertentu, dan itu hari pertengahan Syaban, ini tanggal 15 besok ini, 15 Syaban, maka puasa dia untuk besoknya. Hari yang lainnya tidak. Dia istimewakan pertengahan Syaban ini untuk puasa. Beliau katakan makruh, la dalila alaih. Itu amalan makruh dan tidak berdasarkan dalil. Yang ketujuh, perayaan malam nisf Syaban, merayakan malam pertengahan Syaban. Kata bin Bas rahimahullah, hal ini termasuk dari bid'ah yang dibuat-buat oleh manusia, merayakan Lailatul Nisf min Syaban. Bahkan pengkhususan hari itu untuk puasa tidak ada dalil padanya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan keutamaan pertengahan Syaban, tetapi semua itu hadis dhaif, lemah, yang tidak boleh untuk dijadikan sandaran dan dalil dalam beramal saleh. Yang ke-8, mengkhususkan malam nisf Sya'ban untuk sholat atau puasa. Bin Bas menyebutkan, adapun yang terkait tentang keutamaan sholat di malam pertengahan Sya'ban, semuanya hadis-hadis yang maudhu', palsu. Lebih-lebih lagi untuk tidak boleh dijadikan sandaran dan dalil dalam beramal. Beliau sebutkan, merayakan malam nisf Sya'ban, memakmurkan malam itu dengan sholat atau ibadah-ibadah lain, dia khususkan, dia anggap itu istimewa, merupakan kebid'ahan yang mungkar. Demikian di kalangan ahlul ilm, para imam dan ulama sunnah. Tidak ada dasarnya dalam syara' al-mutahhar, dalam syariat yang suci ini. Tetapi semua itu dilakukan, direkayasa belakangan setelah zaman para sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semakna dengan itu pula fatwa Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, bahwa mengkhususkan malam nisf Sya'ban dengan ibadah tertentu, bacaan Quran, zikir, sholat atau yang lain, puasa, semua itu tidak benar. Tidak ada dasar dalilnya. Dia sama, tidak ada bedanya dengan hari atau malam-malam yang lainnya. Yang ke-9, terkait qiyamul lail, sholat malam di malam nisf Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah, ada 3 kondisi. Yang pertama, jika menjadi kebiasaan dia menjadi kebiasaannya qiyamul lail di setiap malam, maka di malam pertengahan Sya'ban pun dia qiyamul lail seperti hari-hari yang sebelumnya, dan dia akan qiyamul lail di hari-hari berikutnya. Maka yang semacam ini tidak ada pengkhususan terhadap nisf Sya'ban, fala ba'sa bihi. Maka yang demikian tidak mengapa, boleh dilakukan. Yang kedua, hanya sholat di malam nisf Sya'ban, dan itu tidak dia lakukan di hari yang lain sebelum atau setelahnya, dan itu bid'ah. Pengkhususan qiyamul lail hanya di malam nisf Sya'ban. Yang ketiga, di malam nisf Sya'ban itu dia sholat dalam jumlah tertentu, dan itu dia lakukan pada setiap tahunnya. Tiap datang malam nisf Sya'ban, kembali dia lakukan sholat dengan jumlah rakaat tertentu, sekian. hanya dilakukan di malam pertengahan Syaban dan tiap tahun dia ulang. Maka tingkatan yang ini ketiga kebid'ahannya lebih parah dari yang kedua. Dan tentunya dengan itu lebih jauh dari sunnah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Jika ada pertanyaan apakah ditakdirkan di pertengahan nisf malam nisf Syaban takdir tahunan terkait rizki, amalan perbuatan manusia dan yang lain-lainnya, maka jawab Syekh Ibn Utsaimin, itu keyakinan batil. Takdir tahunan itu adanya hanya di Lailatul Qadar dan itu hanya di malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Karena sebagian orang awam menganggap hatta di malam nisf Syaban pun takdir itu ditentukan. Makanya mereka sibuk sholat, yang sibuk puasa, meminta rizki, amal kebaikan ini, padahal batil. Tidak ada nas yang menunjukkan itu. Demikian pula terkait malam nisf Syaban, hukum membuat makanan atau kue, roti, dan orang awam menamakannya Asyiyatul Walidain. Itu semacam jamuan bagi atau untuk kedua orang tuanya. Terkadang itu mereka bagi-bagikan kepada fuqara, orang miskin. Semua ini Syekh Ibn Utsaimin sebutkan tidak ada dasarnya, tidak berdalil, tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pengkhususan amalan semacam itu, sedekah atau menyantuni orang fakir miskin dengan makanan, dibuat sibuk. Atau mungkin diantar-antar dari tetangga yang satu kepada yang lain. Semua ini termasuk bid'ah yang tidak ada dasarnya di dalam sunnah. Maka hendaknya seorang hamba mencukupkan diri dengan apa yang ada dari Rasulnya SAW, mencukupkan diri dengan apa yang dicontohkan dan telah diamalkan oleh para ulama salaf yang sebelumnya, yang disyariatkan. Yakfi wa yughni. Puasa, qiraatul Quran, diperbanyak. Nah, itu yang ada, selain tentunya tadi membersihkan diri dari kemusyrikan, membersihkan diri dari syahna, permusuhan. Nah, sehingga para ulama salaf sebutkan, bahagialah seorang hamba yang membenahi dirinya, mempersiapkan, dia sucikan, dia benahi sebelum dia memasuki Ramadan, sehingga masuk dalam keadaan semakin lebih baik dan siap. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.